Aduh Nyai, dengarkanlah cintaku tulus dan suci sama Nyai. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cinta bukan Nyai tak akan bisa berubah. Sampai tua cintaku tak akan musnah. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku sucikan Nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku sucikan Nyai. Aduh, bagaimana Nyai urusan ke Akang teh? Akang sudah habis-habisan. Asal tahu saja Nyai, sebelum isinya lemarinya dulu Akang sudah jual demi Nyai. Jawab dong Nyai. Ku jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku kerja jadi kuli demi Nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cinta ku kan Nyai tak akan bisa berubah. Sampai tua cintaku tak akan musnah.